الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan minggu kemarin sudah dibahas oleh guru kita bagaimana kewajiban seseorang untuk belajar, mengamalkan, dan mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menyebutkan, wa 'alaika bi ta'limil jahilin wa irsyadil dhalin wa tadhkiril ghafilin. Hendaknya kewajiban engkau sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bita'limil jahilin, mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh, satu sama lain saling memberikan manfaat. Orang yang pintar, al-alim, memberikan manfaat kepada orang bodoh, orang bodoh mengambil manfaat dari orang alim. Seandainya di muka bumi ini semuanya bodoh, gak ada yang ambil manfaat. Begitu juga kalau seandainya semuanya yang di muka bumi ini alim semuanya, gak ada yang ambil manfaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah bahwasanya di muka bumi ini ada orang bodoh, ada orang alim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Sehingga ketika seseorang tidak mengetahui apa yang wajib ia ketahui, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dia untuk mengetahui apa aja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa aja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang wajib ia jalankan, yang haram ia tinggalkan. Besok di hari kiamat tidak ada udzur bagi seseorang punya alasan bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang alim, orang yang mengetahui tentang suatu hukum. Sehingga kewajiban daripada orang alim mengajarkan, dan kewajiban bagi orang bodoh adalah mengambil pelajaran daripada orang alim tersebut. Wa irsyadil dhalin, dan memberikan jalan yang benar kepada orang yang tersesat. Wa tadhkiril ghafilin, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang lupa. Walaupun orang mengetahui tentang hukum dan sebagainya, kadang orang tersebut lupa. Sehingga diriwayatkan bahwasanya suatu hari pengarang Umdatus Salik, beliau pengarang Umdah, Syekh Ahmad Ibn Nagib, pengarang Umdah, beliau orang alim, faqih. Beliau mengarang kitab namanya Umdatus Salik. Kitab ini dibaca di semua pesantren, biasanya baca ini kitab, hatta di Rubah Tarim dibaca ini kitab. Ini orangnya alim, namanya Syekh Ahmad bin Nagib, mengarang kitab Umdatus Salik. Ketika beliau mengarang kitab Babul Haji, itu panjang banget, komplit dalam haji. Tapi ketika beliau datang ke kota Mekah, dia lupa apa yang sunnahnya dilakukan ketika masuk ke kota Mekah. Lupa. Sehingga ketika masuk ke Masjidil Haram, ini Syekh ini langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kita ketahui bahwasanya tahiyatul masjid, kalau kita masuk masjid, tahiyatul masjid khusus buat Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Ini Syekh Ahmad Ibn Nagib ketika masuk ke masjid langsung sholat 2 rakaat. Ketika takbir, maka ada anak kecil datang. Ya, anak kecil datang, ya Syekh, tahiyat al-Masjidil Haram bitawaf. Ya, dikasih tahu tahiyat Masjidil Haram dengan tawaf, bukan dengan salat dua rakaat. Maka baru ide ingat. Oh iya. Ya, walaupun dia alim, tapi kadang lupa. Sehingga wa tadzkiril ghafilin, hendaknya seseorang mengingatkan orang-orang yang lupa. Fadzkir inna fa'atiz dzikra. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Wahdar antad'a dzalika gailan innama yu'allim wa yudzakkir man ya'malu bi'ilmih wa ana lastu kadzalik. Dan hendaknya kita sebagai orang muslim, orang yang mengetahui tentang hukum atau mengetahui sebagian hukum, enggak semuanya hukum, tapi kita mengetahui. Siapa itu orang alim? Orang alim adalah orang yang mengetahui suatu hukum, maka dia disebut orang alim. Dia tahu tentang hukum wudu, maka dia alim fi masalatul wudu. Dia alim dalam masalah nikah, dia alim di masalah nikah. Dia alim di masalah sholat, orang tersebut alim di masalah nikah. Jadi hatta orang tersebut mengetahui satu hukum, ya disebut orang alim. Dalam arti alim fi tilkal masalah. Ya. Dan hendaknya kita memperingatkan diri kita antada dzalika, kita jangan sampai meninggalkan untuk mengajarkan kepada orang bodoh, memberi peringatan kepada orang lupa, mengajarkan kepada orang tersesat dengan kita berdalih daripada ucapan kita. Orang yang mengajarkan, orang yang mengingatkan adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Sedangkan aku tidak seperti itu. Nah, dia bilang seperti itu. Dalam hatinya dia bilang, saya ini enggak pantas untuk dakwah. Saya itu enggak pantas untuk memberitahu. Saya enggak pantas untuk mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Anda jangan mengamalin. Ya. Au inni lastu bi ahlin lirsyad lanahu min akhlaqil aghabir. Atau dia bilang, anda ini enggak pantas untuk mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dakwah, mengajarkan orang lain itu adalah salah satu daripada akhlak orang-orang yang besar, orang para ulama salihin. Tapi apa yang dibilang Habib Abdullah Al-Haddad? Wa hadza kulluhu talbisun minasyaitan. Semua ini yang ada dalam pikiran kita, benak kita, kalau kita meninggalkan kewajiban kita dalam dakwah, dalam mengajarkan kepada orang lain, atau seandainya ada orang tanya kepada kita tentang suatu hukum dan kita mengetahuinya, hendaknya kita kasih tahu. Kalau memang kita tidak mengasih tahu kepada orang tersebut dengan berdalih, saya bukan orang yang mengamalkan ilmunya, atau saya tidak pantas untuk mengajarkan kepada engkau, hadza semuanya talbis minasyaitan, tipu daya daripada syaitan, bahwasanya syaitan telah menipu kita. Fa inna at-ta'lim wa tadhkir min jumlatil amal bil ilm. Karena mengajarkan kepada orang lain, memberi peringatan kepada orang lain, salah satu daripada mengamalkan ilmu. Al-ilm, orang yang berilmu itu semuanya manfaat. Dia bisa mengambil faedah walaupun dia maksiat. Ilmu manfaat dalam segi mana? Dalam segi kalau dia berbuat maksiat, dia tahu, sadar bahwasanya ini salah. Kesadaran orang tersebut itu salah satu manfaatnya ilmu. Salah satu manfaat ilmu, dia berbuat manfaat, memperbuat salah, karena manusia malul khata'u wan nisyan. Kalau dia sedang melakukan kemaksiatan kemudian diingat, oh ini salah. Dia ingat bahwasanya itu kesalahan dan dia perlu tobat, itu salah satu manfaatnya ilmu. Jadi al-ilm nafi'un fi kulli hal. Ilm bermanfaat kepada orang yang punya ilmu dalam keadaan apapun. Walaupun dia maksiat, dengan kemaksiatan tersebut dia bisa sadar, oh ini salah. Kesalahan dia tahu ini salah, itulah salah satu manfaat ilmu. Kalau seandainya dia enggak punya ilmu, enggak tahu dia salah atau betul. Karena seseorang ada tahu kalau dia betul, ya, dia betul, tapi dia tidak tahu kalau dia betul. Ahlan. Ada seseorang alim, tahu tentang hukum, tapi dia tidak mengetahui kalau dia alim. Dia alim, tapi dia tidak tahu kalau mengetahui kalau dia alim. Ada orang yang alim, tahu dia kalau dia alim. Ada orang bodoh, tahu kalau dia bodoh. Ada orang bodoh, enggak tahu kalau dia bodoh. Orang yang paling selamat siapa? Orang yang alim dan dia tahu kalau dia alim. Kalau orang alim tidak tahu kalau dia alim, maka orang tersebut perlu diingatkan. Karena dia tahu, diingatin aja. Kalau orang bodoh, kalau mengetahui dia bodoh, maka dia akan ada kebaikan bagi orang tersebut. Kenapa? Karena dia sadar, kalau saya ini salah, saya pengen benar. Tapi kalau seandainya orang bodoh, tapi kalau dia tidak mengetahui kalau dia bodoh, ya ini sudah jahil murakab namanya. Bodoh, tapi tidak tahu kalau dia bodoh. Sehingga gak mau ngambil pelajaran, gak mau belajar, dia mengatakan atau dia punya berpikiran bahwasanya sayalah paling benar. Dan tidak ada yang paling benar kecuali saya. Apa yang saya ketahui itulah paling benar. Nah ini orang yang bodoh, tapi dia tidak mengetahui kalau dia bodoh. Hadza orang yang tersesat. Ya. Mudah-mudahan dapat hidayah orang tersebut. Ya. Wal akabir masaru akabirillah bifadlillahi wal amali bita'atih. Orang yang alim, orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mereka tidak menjadi orang yang besar kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan dengan taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga memberikan wasiat, mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendapatkan dengan tiga hal, dengan empat hal. Yang pertama dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang mendapatkan wilayah, kemudahan atau semua yang ia miliki tiada lain kecuali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta nabi kenabian walam takun nubuwatun muktasabah. Kenabian tidak bisa kita cari kecuali hal tersebut memang dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kecerdasan dan sebagainya, ya, kita hanya berusaha. Tapi semuanya sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tersebut ya ditakdirkan menjadi orang alim, jadi alim. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim ini dulunya ketika masih kecil bandel. Belajar Al-Qur'an enggak bisa-bisa. Jadi masih kecil belajar Al-Qur'an enggak bisa-bisa. Kemudian abahnya ini mengadu kepada Syekh ini. Ya Syekh, mal'afu. Ini anak saya ya agak telat pikirnya. Sulit untuk menangkap Al-Qur'an. Maka Syekhnya bilang, "Sabar. Suatu saat ya, ilmu yang akan datang kepada dia, Al-Quran yang akan datang kepada dia, bukan dia yang mencari, tapi memang anugerah Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada beliau." Sehingga seperti itu jadinya, ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, begitu juga, ya, semuanya dari anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, taqwa kepada Allah, mengajarkan kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fa wa idza lam takun ahlan. Kalau memang kita tidak mempunyai keahlian untuk hal tersebut, maka tidak ada jalan kecuali menghasilkan kepandaian dengan mendapatkan atau dengan mengamalkan kebaikan dan berdoa kepada atau mengajak kepada mereka. Ya. Kenapa? Wa inna masyumu fid da'wa wa du'a ila ghairil haq. Karena kecelakaan, kesialan itu hanya didapat dalam dakwah atau dakwah. Mengaku-ngaku, dia nggak punya tapi dia mengaku-ngaku, dia mengajak kepada selain yang benar. Ada orang yang sial, orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.